Mohon nasihat kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta. Ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalha min hirsil mar'i 'ala al-mal wa sharab li dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Antum perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang. Jabatan akan merusak. Jangan antum menghayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa. Hubur riasa. Cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah? Ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah. Seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh. Tapi ingat, itu fitnah. Apalagi kedudukan. Apa antum bisa nanti berhukum? Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa gak berat nanti hukuman di akhirat? Ya? Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana antum jadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina. Antum sudah jadi itu imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga, ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu. Jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka. Menyuruh mereka untuk takwa. Jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa ke neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu. Dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi itu bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?